Mainku di tempat kawan, dari malam hingga siang. Bebas bisa rebahan, tak ada yang melarang. Mama telepon suruh pulang, aku tak mau pulang. Di sini lebih nyaman, makan tinggal ambil sesuai makanan. Beban keluarga, walaupun udah gede. Dijet keluarga, gas kan udah rede. Kawan udah di depan, westbank diselembangkan. Jumpa mama pamitan, berharap diperbolehkan. Entah kapan sadar, aku pun enggak tahu. Interview gak ada kabar, diterima pun belum tentu. Ya udah enggak apa-apa, lanjutin jadi beban. Yang penting udah usaha, semoga diberi jalan. Pinggang gue sakit, tangan gue harganya selangit. Mending lu mati, subscribe to Bester TV. Laptop si ujil, dia yang unyil. Si unyil kecil, krah-krah. Ujil gak ada pentil, unyil gak ada pentil. Yeah, hey, yeah, yeah. Rizky Indrahim.